kasih sangka. Semua bisa jadi begini, yang ada cuma rasa di hati, padahal ini sendiri. Beta cinta, ternyata ada rasa yang tumbuh. Semakin hari semakin rindu, padahal ini selaku. Dan beta cuma mau minta tolong ini saja. Mengerti juga di hati, masih simpan, masih sakit. Beta jujur, berbicara, berhadapan lestari. Ini janji, beta sumpah, ini cinta. Beta jaga, dan semua yang beta punya. Mulai dari sekarang, pasti saja. Semua bisa jadi begini, yang ada cuma rasa di hati, padahal lesan ini. Beta tahu, ternyata ada rasa yang tumbuh. Semakin hari semakin rindu, padahal lesan lalu. Dan beta cuma mau minta tolong ini saja. Mengerti juga ini hati, masih simpan, masih sakit. Beta jujur, berbicara, berharap oleh terima ini jadi. Beta sumpah, ini cinta. Beta jaga, dan semua yang beta punya. Mulai dari sekarang, pasti saja. Pasti saja.